so much. Matahari di selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: Wa siratul amri allati madat tarid wal qasdu minha ayyubaha ma wujid. Wa siratul amri, dan bentuk perintah yang madad sudah lewat, tarid datangnya. Tarid datang wal qasdu, dan maksud minha darinya adalah ayubaha mawujid, dimubahkannya hal-hal yang didapatkan. Yaqulu rahimallahu siratul amri allati madad fi babil amri wa yif'al taridu wa yuridu al-mutakallimu biha al-ibahata duna al-wujubi. Wa ada makna qawlihi wa al-qasdu minha ayubaha mawujid. Misaluhu qala ta'ala: Wa idha halaltum fastadu. Fal-amru laisa huna laisa lil-wujubi bal huwa lil-ibahati. Fa idha qala qa'il: Ma huwa ad-dalilu? Kulna ad-dalilu ana warada ba'dan nahi. Wa ajma'al ulama'u ala anahu laisanu liman fakka ihramahu ayadhaba faistada walakinu yubahu lahu. Kama atat wal qasdu minha at-taswiyah kaza litahdidin wa takwinin hiya. Yakni wa ta'ti silwatul amri litaswiyati. Wa misaluhu qawlu ta'ala: Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Yakni sabrukum wa 'adamuhu siyani. Fal amru huna litaswiyati. Wa hakadha masala katsirun minal ulama'i bi annaha litaswiyati. At-taswiyati bain as-sabri wa 'adamihi. Wa yahtamilu annaha fil ayati litandimi wa tahsiri, yakni maknaha yuradu biha ayata hasara haulai. Fa yuqal al-yawma la yanfa'ukum sabartum aw lam tasbiru, lakinana na'khudhuha ala ma masala bihi al-ulama'u. Kada litahdidin, yakni taridu litahdidi kaqauli ta'ala: Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Fatahyir huna laisa ala sabili tashahi, lakinahu ala sabili at-tahdidi. Kama taqulu libenika if'al kada laukunta sadiqan, yakni tanhahu an syai'in wa yukhalifuka, taqulu ut ila hadha in kunta sadiqan. Wal murad at-tahdidu wa taqwinin hiya, yakni takunu aidan litakwini, wa dhalika fi jami' awamirillahi al-kawniyati, misla kawlihi ta'ala: Innama amru idha arata syai'an ayakula lahum kun fayakun. Wa misla kawlihi ta'ala: I'tiha taw'an aw karha, al-zahir annaha litakwin. Sepuluh awamirillahi al-qadariyati litakwini. Artinya siratul amri, sirah amr, alat imadat yang sudah lewat di babil amri, di bab al-amr, yaitu sirah if'al, maksudnya fi'il amr. Tar itu datang wa yurid, dan bermaksud al-mutakalim si penutur, dengannya al-ibahata menunjukkan hukum mubah. Dunal wujub bukan hukum wajib. Inilah makna dari perkataan beliau: wal qasdu minha ayyubaha mawujib. Contohnya Wa idza halaltum fastadu, jika kalian sudah tahalul, maka hendaklah kalian berburu. Fal amru huna, maka perintah berburu di sini laisa lil wujub, tidak menunjukkan hukum wajibnya berburu sesudah tahalul. Fal huwa lil ibahati, namun sekedar menunjukkan hukum mubah. Jika ada orang yang bertanya, ma huwa ad-dalil, apa dalilnya? Maka jawabannya, dalilnya ada dua. Pertama, ana warasa ba'da nahyi, perintah tersebut sesudah larangan, dan perintah sesudah larangan umumnya menunjukkan hukum mubah. Yang kedua, ijma, para ulama sepakat tidak ada anjuran, dianjurkan saja tidak, apalagi yang mengatakan wajib. Tidak ada anjuran liman faka, bagi siapa saja yang sudah menyelesaikan ihram mahu ihramnya, ayo siapa pergi kemudian berburu, akan tapi yubahu lahu, cuma diperbolehkan saja. Karena sebagaimana atat datang sirah amr, wal qasdu minha, dan maksud dari sirah amr adalah at-taswiyah, menunjukkan sama saja. Kata demikian itu litasidin, untuk menunjukkan ancaman, wa takwinin, dan penciptaan. Hiyah itu dari hiyah, hiyahnya ke sirah al-amr. Maksudnya takti datang atau terdapat sirah amr, namun maknanya litasuya, menunjukkan sama saja. Contohnya adalah firman Allah, fasbiru awla tasbiru, sabarlah kalian atau la tasbiru, janganlah kalian sabar. Tasbiru, sabarlah, ada perintah. Awla tasbiru, atau jangan sabar. Sawa'un alaikum, sama saja bagi kamu. Artinya, jika ini makna fasbiru di sini litasuyah, maka maknanya sabrukum wa adamu siyani, kamu sabar dan tidak sabar sama saja, sudah di neraka. Ini perkataan yang ditujukan pada para penghuni neraka. Kamu sabar terhadap siksa neraka, kamu enggak sabar, sama saja, enggak bakalan keluar, dia tetap di sana terus. Maka perintah di sini litasuyah menunjukkan makna sama saja. Demikian masalah membuat contoh kasir minal ulama, banyak ulama. Di anaha bahasanya ayat ini litasuyah, untuk menunjukkan makna sama saja. Artinya tasuyah sama saja, baina sabri, bersabar, wa adami, dan tidak bersabar. Akan tapi sebenarnya wa yahtamil, ada kemungkinan. Anaha bahasanya sirah amr dalam ayat di atas, bil ayat dalam ayat di atas, bukan litasuyah, namun ditandim wa takdir, untuk kemudian menimbulkan penyesalan dan penyesalan. Artinya makna ayat di atas yuradu minha, maksudnya adalah ayat tahasara haula, supaya mereka itu menyesal. Sehingga kita katakan dengan maknanya, hari ini tidaklah bermanfaat bagi kalian, sabartum au lam tasbiru, kalian sabar atau kalian tidak sabar. Makin anak akan tapi kami atau kita nakhuduha, mengambil ayat di atas sebagaimana masalati al-ulama, contoh yang dibuat oleh para ulama. Kadali tahdidin, demikian juga terkadang perintah itu maknanya adalah tahdid, ancaman. Dari itu litahdidi datang sebagai bentuk ancaman. Ancam ini ayat dalil orang yang membolehkan kebebasan beragama. Kita mengatakan man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa mau falyu'min, beriman, silakan. Man syaa'a, dan barang siapa mau falyakfur, tidak beriman juga silakan. Ini ada kebebasan beragama kata mereka. Maka jawabannya fatahir guna, maka boleh milih di sini itu laisa ala sabili tasyahi, bukan kemudian ala sabili tasyahi, seenaknya sendiri. Lakinahu ala sabil at-tahdid. Akan tapi itu adalah ala sabil menunjukkan at-tahdid, ancaman. Ini ayat ini bukan ayat kebebasan beragama. Ayat ini ayat untuk melarang orang beragama selain Islam. Ini bukan kebebasan beragama. Banyak orang memahami, atau ada orang yang memahami demikian. Jawabannya itu orang itu belum belajar bahasa Arab. Kalau dia tahu belajar bahasa Arab, tahu bahasanya ada perintah itu kadang maknanya macam-macam. Kadang maknanya tahdid. Apalagi lanjutnya ayat, kan? Man syaa'a falyu'min, man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suratikuha. Sebenarnya telah kami siapkan bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang milih kafir, api neraka yang gejolaknya meliputi mereka. Ini lanjutannya ayat itu demikian. Siapa yang milih kafir maka dia orang zalim, dan sudah kami siapkan untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang milih kafir, api neraka. Mereka masih kemudian litakhir dan milih sesukanya. Anda jelas itu maknanya litahdid, untuk menunjukkan ancaman. Ini bukan kemudian ayat tidak bisa digunakan hujah atau alasan untuk kemudian menunjukkan kebebasan beragama. Bahkan masuk Islam itu hukumnya wajib atas semua manusia. Kalau tidak masuk Islam, ancamannya neraka. Di neraka selama-lamanya. Maka masuk Islam hukumnya wajib. Kama taqul ibnika, sebagaimana engkau mengatakan pada anakmu, lakukanlah demikian seandainya kamu memang benar-benar jujur. Artinya tanhahu, kau sudah larang anakmu untuk melakukan sesuatu, ternyata dia malah yukhalifuka, dia malah melanggar. Maka kemudian kau katakan ut ila hadza, ayo lakukan lagi, kembali pada perbuatan itu, ayo lakukan lagi. Ingkun tasadukan, jika memang benar-benar jujur atau benar-benar ya, kalau kamu memang benar jujur. Wal murad at-tahdid, sehingga maksudnya itu adalah ancaman. Bukan kemudian nyuruh anak tersebut untuk mengulangi lagi perbuatan salahnya. Kemudian makna yang lain adalah litakwin, untuk kemudian penciptaan. Takun aidan litakwin, dan takun ada aidan juga litakwin untuk penciptaan, yaitu perintah fijami awamirillah, dalam semua perintah-perintah Allah yang bersifat kauni. Semisal firman Allah Ta'ala inama amruhu, hanyalah perintah Allah, idza arata syai'an, jika menginginkan sesuatu, ayakul lahu kun fayakun, jika mengucapkan kun jadilah, maka akan jadi. Bukan mengucapkan kun fayakun, mengucapkannya cuma kun saja. Karena banyak orang kemudian apa? Gimana? Banyak orang yang kemudian beranggapan mengucapkan kun fayakun, enggak, yang diucapkan itu cuma kun saja. Kun yang Allah katakan itu kun, fayakun itu hasil dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi bukan mengucapkan kun fayakun, mengucapkan kun fayakun, lalu kemudian terjadi sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini ucapannya cuma kun saja. Dan semisal firman Allah Ta'ala ya, datanglah kamu berdua, langit dan bumi, tau'an al-karhan, dalam keadaan sukarela, al-karhan atau terpaksa. Allah berfirman pada langit dan bumi mengatakan ikhtia tau'an al-karha. Al-zahir, zahir ayat ini menunjukkan biasanya perintahnya adalah litakwin, untuk menunjukkan penciptaan. Fakul awamirillahi al-qadariyah, maka semua perintah Allah yang bersifat qadariyah itu litakwin, untuk menunjukkan penciptaan. Fa'in qala qa'il ma alladhi yaduluna ala anna al-amra li hadhihi al-aghadi allati qala al-mu'allif naqul al-qara'in wa siyaqu wa bi hadha urifa anna al-qara'ina wa siyaq al-kalami lahu ahamiyatun kabiratun fi fahmil muradi falaysa kullu kalimatin ta'ti fi mawdi'in li ma'nan ta'ti fi kulli mawdi'in bi hadzal ma'na. Falqara'in wa siyaqu la syakka annaha laha ta'thirun fi taghyiri ma'na al-kalami. Ara'aita law qala qa'il ana al-yawma da'awtul farashina lil-ghada wa aysa tatasawwaruna ayatuna al-ghada. Ajam yakunu ghada'an 'atiyan mutawaddian. Fa akhra qala ana da'awtul yawma al-malika lil-ghada aysa yakunu al-ghada. Ajab yakunu hudaan aziman yaliku bil maliki. Fa kalimatul huda fi misalaini wahidun walakin al qara'in wa siyaku ja'alaha takhtalifu fil ma'na. Fanzur kaifa al qara'in wa siyaku tujibu ikhtilaf al ma'na. Misalun akhar indama nakra qawlahu ta'ala Allah ladzi khalaqa samawati wal arda وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ونقرأ قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فهل يمكن أن نفهم من الاستواء الأول كفهمنا من الاستواء الثاني؟ الجواب لا، لأن المضاف إليه يختلف فلابد أن يختلف المعنى. Misalan akhar indama naqra qawlahu ta'ala bal yadahu mabsutatan hal nafhamu anna al-hataini yadaini misla qawlihi ta'ala bima kasabat aydi. Ajabna takhtalifu bihasabil mudafi ilayhi. Idzan fal qara'inu hiya allati tu'ayyinu al-ma'na wa min thamma tajidu مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه هل هو للوجوب أو هو للاستحباب. ربما يخرج بعضهم عن هذا كله ويقول هذا للإباحة هذا للتحديد حسب القرائن. Jika ada orang yang bertanya malah di apa yang yaduluna menunjukkan pada kita anal amr bahasanya satu perintah lihadil arad ada untuk tujuan-tujuan ini yang dikatakan oleh mu'alif, maka jawabannya qarinah indikasi wasiat dan rentetan kata atau konteks. Bihadah dengan ini qarin dan siat bihadah dengan hal ini urifat diketahui pastinya qarinah indikasi wasiat kalam dan rentetan kalimat lahu ahamiyatun kathiratan memiliki urgensi yang sangat-sangat besar fi fahmil murad untuk bisa memahami maksud suatu kalimat. Falaysa maka tidaklah kullu kalimatin semua kata ta'ti fi maudhi'in yang ada dalam satu kalimat limaknan dengan makna tertentu dengan makna A ta'ti dia akan datang fi kulli maudhi'in di semua kalimat di hadzal makna dengan makna A dengan makna yang sama. Itu tidak ada seperti itu. Falqara'in maka indikasi wasiat dan rentetan kalimat la syakka tidak diragukan lagi annalaha ta'thirun punya pengaruh yang besar di taghyir dalam mengubah makna al-kalam makna satu kalimat. Ara'aita law qala qa'il apa pendapatmu seandainya ada orang yang mengatakan ana al-yawma hari ini aku akan memanggil para pembantu untuk makan siang. Hari ini aku akan memanggil para pembantu untuk makan siang. Wa aish dan apakah yang tatasawwaruna yang bisa kamu bayangkan ayakun al-ghada wujud makan siangnya. Kira-kira kalau yang dipanggil itu pembantu makan siangnya itu gimana? Maka jawabannya godaan adian dengan makan siang biasa mungkin lauknya tempe atau ya, sayur biasa, mutawadian sederhana. Ini cuma kemudian makan siang biasa dan sederhana saja. Dan jika ada orang yang mengatakan ana da'utul yauma al-malik lil-ghada, nah, hari ini aku mau mengundang presiden atau aku mengundang raja, aku mau mengundang Raja Fahad untuk ghada makan siang misalnya. Aisyakun lil-ghada, bagaimanakah bentuk ghadanya makan siangnya sama dengan ghada dengan pembantu tadi? Jawabannya godaan aziman yang jauh berbeda sekali, bisa 180 derajat bentuknya. Makan siang sama-sama makan siang, kata-kata makan siang dengan para pembantu, para jomos-jomos, para TKI-TKI, makan siang dengan presiden atau makan siang dengan raja. Maka kontras sekali, godaan aziman yaliku bil maliki. Satu apa, makan siang yang menunya sangat luar biasa, makan siang besar yaliku bil maliki, yang cocok, yang sepatutnya kalau makan siang dengan raja. Enggak, padahal kata-katanya kan sama, makan siang, namun gambarnya lain. Gambar di benak itu lain, makan siang dengan pembantu, makan siang dengan presiden. Saya kemarin makan siang dengan pembantu-pembantu, wah paling-paling kayak gitu. Saya kemarin makan siang dengan presiden, lain bayangnya, hasilnya itu lain, maknanya lain, maknanya lain. Ya mungkin nasinya sama, kalau temennya nasi itu berbeda sekali. Saat kalimatul ghada fi misal lain wahid. Coba kita lihat kata-kata ghada makan siang dalam dua contoh kalimat di atas, kata-katanya itu sama, ghada semua. Akan tetapi qarinah, indikasi wal siap rentetan kalimat menjadikan ghada, menjadikan makan siang tadi ya takhtalifu fil makna, sangat berbeda maknanya, pengertiannya dan wujudnya dan bayangannya. Fangdur, maka lihatlah bagaimana indikasi dan rentetan kalimat tujibu menyebabkan atau mengharuskan ikhtilafal makna, perbedaan makna. Contoh yang lain, intinya apa perbedaannya tersebut? Karena makan siang yang pertama itu dinisbahkan pada pembantu, dan yang kedua makan siang itu dinisbahkan kepada raja pembesar. Karena nisbahnya, kaitannya itu ke pembantu, sama yang kaitannya ke pembesar, ke raja, menyebabkan perubahan makna. Misalan apa, contoh yang lain, ketika kita membaca firman Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang diantar keduanya, fisitati ayam 6 masa, 6 hari maksud saya. Tuma istawa ala, kemudian bersemayam di atas ars. Kemudian kita juga membaca firman Allah, bersemayam itu maknanya ala ya, maknanya itu berada di atas. Sebenarnya kalau kita terjemahkan semesta alal ars, sebagaimana makna dalam bahasa Arab, kemudian berada di atas ars, karena makna istawa itu ala. Dan kita membaca faida istawa ita anta wa ma'aka alal fulki. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, ya, setelah selesai bikin kapal, sudah stawaita, jika engkau sudah berada di atas al-fulki, perahu, engkau wa ma'aka dan orang-orang yang bersamamu. Sama istawa ala, ayat yang pertama istawa ala, ayat yang kedua istawaita ala, maknanya berada di atas. Fahal yumkin, maka apakah mungkin anafham kita memahami minal istiwa al-awwal, bahasanya istiwa yang pertama, sebagaimana pemahaman kita untuk makna istiwa bersemayam yang kedua? Jawabannya tentu tidak, karena mudhof ilahnya berbeda. Karena nisbahnya itu berbeda. Ini istiwanya dinisbahkan pada Allah dan ini istiwanya dinisbahkan pada manusia. Kalau Buddha ayat talifa al makna, maka makna juga harus berbeda. Karena itu para ulama mengatakan menyimpulkan tentang masalah ini bahasanya al-idhofa itu tak jadi at-takhasus. Bahasanya idhofa penisbatan, penyandaran itu menyebabkan terjadinya perbedaan makna. Ya, tinggal dikaitkan, dinisbahkan ke siapa? Dinisbahkan, dikaitkan pada Allah. Tentu berbeda jika kemudian dinisbahkan dan dikaitkan pada makhluk. Maka kaidahnya adalah al-idhofah itu tak tadi takhasus, kekhususan itu disebabkan adanya perbedaan penyandaran. Tinggal disandarkan kemana? Disandarkan pada Allah tentu maknanya berbeda dengan yang disandarkan pada makhluk. Kata yang lain, kita membaca firman Allah, bahkan dua tangan Allah itu terhampar. Adakah kita memahami biasanya dua tangan ini semisal tangan yang Allah firmankan disebabkan dengan perbuatan tangan-tangan manusia? Bilakah sahabat aidinasi? Jadinya tentu tidak, takhtalifu berbeda bihasabil mudaf ilaihi, sesuai dengan mudaf ilahnya. Mudaf ilah di sini bukan mudaf-mudaf ilah. Mudaf di sini bukan mudaf ilah, di sini bukan temannya mudaf. Nah, mudaf ilah di sini maksudnya penyandarannya, pengaitannya, dikaitkan kemana? Dikaitkan ke manusia ataukah dikaitkan pada Allah? Kalau dikaitkan pada manusia, tentu berbeda maknanya dengan yang dikaitkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, al-qara'in, maka indikasi itulah yang tu'ayyin al-makna, menentukan makna suatu satu kata. Wa min sama, oleh karena dari sana kau temukan mas'alatan, ada satu permasalahan, dia amrun, di sana ada perintah, maka akan tapi yakhtalifu al-ulama fihi, ulama berselisih tentangnya. Hal huwa lil wujub, apakah itu untuk menunjukkan wajib ataukah mustahab, bahkan rubah memboleh jadi ya khujubakdum, sebagian dari mereka keluar anhada kulit dari itu semua, tidak mengatakan wajib dan mustahab, akan tapi malah mengatakan mubah atau mengatakan ini malah ancaman. Hasabal qara'in itu mengingat sesuai dengan qarinah yang ada. Suma intaqala al-mu'alif rahimahullah ta'ala ila man yuwajjahu al-khitab al-amru wa nahyu. Hal kulu an-nasi yuwajjahu ilaihim al-khitabu awinasu wal-baha'im aw ilaman ala sabili tahdidi? Boleh jawab ala dhalika qala al-mu'alif wal-mu'minuna fi khitabillahi qad takhalu illa sabiyya wasahi wadhal jununi kullahum lam yadkhulu wal kafiruna fil khitabi takhalu. Yakni mu'alif rahimahullah ta'ala, kitab Allah yasmulu kula mu'minin sawaan suddira al-khitabu liya ayyaladina amanu au bi, itu bukan li ya, berarti bi. Suddira al-khitabu bi, itu bukan li, tapi bi. Suddira al-khitabu bi, bukan li. Ya ayyaladina amanu au bi, ya ayyan nasu au bi, ya ayyar rusulu. Kok tahu kalau bi? Oh, temannya bi semua. Oh, temannya bi. Padahal kalimatnya sama. Sama sudiru al-khitab. Masa yang satu li, yang satu bi, yang satu bi. Berarti yang li-nya itu yang keliru. Jadi maksudnya adalah apa? Maksudnya bi. Masalah al-muhim an al-khitab yasmalu Al-mu'mina wa ala kalamihi al-kafiru la yadkhulu lakin sayadkuhu ila sabiyya wa sahi wa dal jununi binasbi liana istisna min mujibin tamin wal istisna min al-mujib atam yakunu binasbi istisna al-mu'alif rahimahullah ta'ala salasan al-awal as-sabi la yadkhulu fil khitab yang Nabi SAW kata rufi al-qalam an salasatih wa dzakara minhum as-sabiyya hatta yablugha as-sani as-sahi yani an-nasi liqauli ta'ala rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana as-salis dal jununi liqauli ta'ala fil hadis as-sabiq wa anil majnuni hatta yusika wa hakadha qala al-mu'allif rahimahullah lakinna as-sahiha annahum kullahum dakhilun wa anna an-nasa kullahum dakhiluna fi khitabillah li'anna al-asla al-umumu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan-nasu kulu mimma fil ardi ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum qul ya ayyuhan-nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a fasawab annahum kullahum dakhiluna wa anna adama dukhuli sighari liqaunihi laisa ahlan wa kadzalika al-majnunu amma asahi falasaka ana taqlun fil khitabi kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin aw nasiyaha falisaliha idza dzakaraha wa ila la kana la salata alaihi idza nasiya faquluhum takhiluna lakin minhum man lam yadkhul fil khitab li adami taqlifihi wa minhum man lam yadkhul liwujudin mani'in ra'aitum az-zakata tajibu fi mali as-sabiyyi wa fi mali al-majnuni wa kadha as-sabiyyi wal majnunu yatmanani ma yatmanuhu al-balighu al-aqilu fasawab al-umumu ya tumang taqala al-mu'allif kemudian mu'allif itu kemudian berpindah ke lain bab ilaman tentang ilaman siapakah yuwajah al-khitab yang mendapatkan seruan syariat. Seruan syariat itu ditujukan pada siapa? Yang dimaksud al-khitab di sini, seruan syariat di sini al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Siapa sih yang terkenai beban perintah dan larangan? Hal kulunas, apakah setiap manusia yuwajah itu diberi ditujukan pada mereka al-khitab seruan syariat ataukah manusia dan juga binatang ternak sapi juga kena au ilaman atau siapakah alasab li tahdid secara tegasnya itu siapa secara jelasnya itu siapa maka untuk jawaban hal tersebut mu'alif mengatakan wal mu'minuna dan semua orang-orang yang beriman fil khitab bila dalam seruan Allah kalau semuanya masuk kecuali sobi anak kecil wasahi orang yang lupa wadal jununi dan orang gila maka kulahum ketiga orang tersebut lam yadkhulu tidak masuk dalam khitab kalau mukmin itu masuk dalam khitab al mukminuna fil khitabi qad dakhalu mafhum mukhalafahnya tidak mukmin berarti tidak masuk dalam khitab. Apakah beliau memaksudkan dengan mafhum mukhalafah? Jawabnya tidak. Wal kafiruna fil khitab bidakhulu. Beliau menegaskan supaya kemudian orang itu tidak mengambil mafhum mukhalafah dari kalimat yang beliau sampaikan, maka dikatakan, dinyatakan dan orang-orang kafir fil khitab dakhulu dan orang kafir juga masuk dalam khitab. Ya, ini maksudnya kitab Allah itu mencakup kullu mu'min semua orang yang beriman. Sudira baik diawali kitab itu dengan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannasu, atau sekalipun dimulai dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusulu. Perintah untuk rasul, perintah untuk umatnya. Maka meskipun itu ya ayyuhar rusulu itu juga berlaku untuk kita. Masalah misalnya al-muhim yang jelas, khitab, adanya khitab, seruan dari Allah, maka mencakup semua orang yang beriman. Nah, kalau kita cuma lihat bait pertama wa ala kalamihi, dan berdasarkan ucapan mu'alif di bait pertama, maka al-kafir la yadkhulu. Itu orang kafir itu tidak masuk dalam khitab. Lakin saya guru akan, tapi mu'alif akan menyebutkannya di bait kedua. Ila safiya wa sahi wa dal junun, ini semua dibaca mansub karena dia istisna min mujibin tamin, dan mustasna min hunya itu mujib tam. Istisna min menal mujib atam, dan mustasna min hunya itu mujib tam. Yakunu binasbi wujuban, maka wajib nasab jika mustasna minhu itu mujib dan tam, positif, tidak diawali dengan nahi an-nafi, dan tam dan sudah sempurna, tidak ada anggota atau kemudian anggota kalimat atau bagian dari kalimat yang hilang. Ya, jadi di sini beliau semua orang beriman itu masuk dalam kitab, kemudian yang beliau kecualikan salah satu tiga golongan. Pertama anak kecil. Beliau tidak, anak kecil tidak masuk dalam kitab. Alasannya mengingat sabda Nabi, "Rufi al-qalam an salasatin." Diangkat pena dari tiga jenis manusia. Wa dzakara, dan Nabi menyebutkan di antara mereka adalah anak kecil sampai balig. Kemudian yang kedua adalah asahi, orang yang lupa. Asahi di sini maknanya anasi. Nah, karena itu ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Fa'ilnya sahwi itu asahi. Maknanya anasi. Orang yang lupa tidak termasuk dalam khitab, dalilnya firman Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah kau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Dan Allah sudah menjawab doa ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Allah menjawabnya qad fa'altu, sudah kukabulkan. Maka karena doa yang sudah tegas dinyatakan dikabulkan, maka kita tegaskan bahasanya orang yang lupa, orang yang keliru itu tidak memiliki dan tidak menanggung dosa. Dan yang ketiga adalah junun, orang yang gila. Itu juga tidak kena khitab karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lewat, wa anil majnuni hatta yufiqa, dan orang gila sampai sadar, sampai hilang gilanya. Itu pendapat mu'alif mengecualikan tiga orang tersebut. Hakadha qala mu'alif, demikian pendapat mu'alif, akan tapi dibantah oleh Al-Imam Ibn Taimiyah. Dia katakan lakin al-sahih anahum kulahum dakhilun. Tapi yang benar, pendapat yang benar, tiga jenis manusia itu, lupa, orang gila, itu semua dakhiluna, masuk dalam khitab. Beliau tegaskan anak-anak manusia seluruh mereka masuk dalam khitab Allah. Alasannya mempertahankan hukum asal, li'anal asla al-umum, karena pada hukum asalnya bersifat umum. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil arti halalan thayyibah, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal yang baik. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah pada Rabb kalian. Qul ya ayyuhan nasu, katakanlah wahai sekalian manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Ini masuk ayat yang jadi dalil masuk Islam, itu hukumnya wajib ya, karena Nabi itu adalah Rasul Allah untuk seluruh manusia. Fasal, maka pendapat yang benar, tiga golongan manusia tadi semuanya adalah masuk dalam kitab. Wa anna adama dukhuli shahir, adapun tidak masuknya anak kecil yang belum baligh adalah likauni laisa ahlan, karena status anak kecil itu memang belum pantas, belum layak untuk menerima beban syariat, karena dia belum mukallaf. Demikian juga al-majnun, orang gila. Ada pun orang yang lupa, tidak ragu lagi bahasanya dia termasuk dalam khitab. Ya, apa dalil kalau orang yang lupa itu masuk dalam khitab? Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang ketiduran sehingga tidak sholat atau kelupaan, maka adalah dia sholat jika teringat. Seandainya orang lupa itu tidak masuk dalam khitab, maka apa kata beliau? Lakanalah sholat ta'alihi idha nasiyah. Kalau orang lupa itu tidak masuk dalam khitab, maka orang yang lupa itu tentu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat jika dia lupa. Maka tadi Nabi katakan, kalau lupa wajib sholat sesudah ingatnya. Maka ini menunjukkan kalau mereka itu masuk dalam khitab. Fakuluhu, maka semua dari mereka, tiga golongan manusia tadi, dakhiluna, masuk dalam khitab. Akan tapi minhum, di antara mereka ada yang tidak masuk dalam khitab ni ada mitaklifihi, karena tidak mukallaf. Itu orang gila dan anak kecil. Syarat mukallaf itu kan balighun aqilun. Intinya kan dua, balighun aqilun, baligh dan berakal itu syarat mukallaf. Ada dua tersebut. Maka anak kecil itu masuk dalam khitab, akan tapi tidak masuk dalam hal ini karena memang belum mukallaf. Demikian juga orang gila. Wa minhum, dan di antara mereka malam yadkhul, ada yang tidak masuk dalam khitab, liwujudin mani'in, karena adanya satu pencegah, yaitu misalnya gila tadi. Ara'aitum, bagaimanakah pendapatmu, az-zakat az-zakat, dia itu wajib hukumnya fima li sabi, di harta anak kecil. Seandainya ada orang tua meninggal dunia, meninggalkan anak masih kecil, anak itu adalah jatah warisannya anak kecil tersebut, harta tersebut, maka dalam hal ini anak kecil punya harta. Nah, jika kemudian itu sudah sampai nisab, apakah wajib dizakati? Dia katakan tajibu fima li sabi, wajib dizakati harta anak kecil. Itu pendapat jumhur ulama, jumhur ahli ilmi, dan dipilih oleh alimah muslimi, diantaranya adalah pendapat bahasanya zakat itu wajib pada harta. Sehingga meskipun anak kecil, maka ada zakat untuk harta anak kecil. Wa fi malil majnun, dan dalam hartanya orang gila, itu juga ada kewajiban zakat. Demikian juga anak kecil dan orang gila itu yatmanani, mereka itu punya kewajiban untuk ganti rugi. Ada anak yatim punya harta berharta, dia banting gelas punya orang, apakah dia punya kewajiban untuk kemudian ganti gelas orang ini? Iya, tetap wajib. Yang namun yang nyampaikan tentu walinya atau yang ngurusi. Orang gila yang rusak bantai ayam orang, gimana, apakah pernah punya kewajiban ganti rugi? Punya. Mayat menu al-balig al-aqil, sebagaimana ganti rugi yang diberikan oleh orang yang balig dan berakal. Sesuap, maka pendapat yang benar al-umum, semuanya itu masuk dalam khitab. Nah, kemudian kita masuk pembahasan tentang orang kafir. Apakah mereka masuk dalam khitab ataukah tidak? Wal kafiruna fil khitab dakhalu, dan orang-orang kafir itu masuk dalam khitab syariat. Lama qala al-mu'allif wal mu'minuna fil khitab fi khitab la yadkhalu mafhumuha anal kafira la yadkhulu bayana anna hadzal mafhuma ghairu murad. Faqala wal kafiruna fil khitab dakhalu wa hadhil mas'alatu mukhtalafun fiha fa minhum man yaqul innal kafira ghairu dakhilin fil khitab li anna kalau taqul lil kafirina salli sum zakki tawadda lakin taqulu lahu aslim fahum lam yadkhulu fil khitab bal yukhatibuna fil asli al islami amal furu'i fala yukhatibuna fiha wa su'ab maqala al mu'alif anahum yadkhulu fiha wa in syi'ta faqul fi dhalika tafsilun in arata fi dukhulihim fil khitab annahum mulzamuna bima dalla alaihi wa hum kufar fa hadha la li anna al far'a as-sara'i'a la yubna illa 'ala al-asli ay islami fa in arata annahum yulzamuna bi qada'ihi idha aslamu fa hadha la wa in arata annahum yu'aqabuna 'alayha yaumal qiyamati fahada na'am Fasara al-kufaru la yadkhuluna fil qitab fil furu'i fid dunya. Fala naqul lil kafiri ya kafir la tasrab at-tukhana ya kafir tawadda. La naqulu hakadha fal naqul lahu aslim. Wala ana tawaddu'a walam yuslim ba'du fa innahu la yuqbalu. Qala ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi. Fa idza kana an-nafaqatu ma'a ta'ati nafiha la tuqbalu fama tunaha mimma laysa bi naf'un min babi aula. Falau anna al-kafira tasaddaqa wa barra walidayhi wa ataqa wa wasala rahimahu fa inna dhalika kullahu la yanfa'uhu yawmal qiyamati. Idza aslama al-kafiru hal na'muru bi ay yaqdiya ma fat. Misalu dhalika kana hadzal kafiru rajulan ghaniyan indahu malayin dirham walau isuna sanatan thumma aslama. La naqulu lahu akhidh zakata ma madha wa la naqulu lahu salli ma madha. Wa dalil dhalika qawluhu ta'ala kullil ladzina kafaru yang tahu yurfar lahum ma qad salah. Wa min sunnati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur man aslama ayaqdiya ma fata fal qala aslamta ala ma aslafta min ghairin. Allahumma lakal hamdu ma fa'alahu minal khairi fi hali kufrihi yusatu alaihi idha aslama wa ma tarakahu min wajibin la yumaru biqada'ihi wa ma fa'alahu min muharamin la yu'aqafu alaihi idha aslama. Qala ta'ala kulilladina ghafaru yang tahu yurfa'lahum ma qad salah. Wala adalla ala tarhibil insani fil islami fi hadith tariqati. Artinya, setelah mu'alib mengatakan orang-orang yang beriman masuk dalam kitab Allah, maka mafhum mukhalafahnya menunjukkan orang kafir tidak masuk dalam kitab. Maka bayana, maka mu'alib menjelaskan bahasanya mafhum ini tidaklah digendaki. Mafhum tersebut tidaklah diinginkan. Beliau menegaskan orang kafir masuk dalam kitab Allah. Sebenarnya hadir masalah ini diperselisihkan di antara para ulama usul. Para usuliyun berselisih pendapat orang kafir itu masuk dalam kitab ataukah tidak. Fawinhum, di antara ahli usul man yakul ada yang mengatakan pendapat pertama, anak kafir, maksudnya orang kafir itu tidak masuk dalam kitab. Alasannya karena kita tidak mengatakan pada orang kafir, hei kafir, sholat, puasa, zaki, bayar zakat, tawadu, wudu. Akan tapi yang kita katakan pada orang kafir, aslim, hei masuk Islam. Fahum lam yadkhulu fil khitab, maka jika demikian, maka orang kafir tidak masuk dalam khitab. Akan tapi mereka itu mendapatkan khitab fil asli, artinya fil Islam, untuk masuk Islam. Adapun furu' syariat Islam, fala yukhatabu nafiyah, maka mereka tidak mendapatkan khitab dengannya. Wasawab, pendapat yang benar, pendapat yang kedua adalah apa yang dikatakan mu'alif, bahasanya orang kafir itu masuk dalam khitab. Wa in syi'ta, namun jika engkau mau, fakul, boleh juga kau katakan fidzalika tafsil, dalam hal ini ada rincian. In arata, jika yang engkau maksudkan dengan masuk dalam khitab bahasanya annahum orang kafir mulzamuna, wajib diharuskan bima jalla alaihi, mengerjakan apa yang dikandung oleh khitab. Ada khitab ya ayyuhallazi wa aqimus shalah, berarti mengerjakan sholat, harus mengerjakan apa yang dikandung oleh khitab. Wahum kufar, sedangkan mereka masih kafir, maka ini adalah tidak benar, karena cabang yaitu syariat Islam tidaklah dibangun kecuali sesudah pakai syahadat yaitu berislam. Akan tapi jika engkau maksudkan bahasanya mereka yulzamuna, diwajibkan untuk mengkodok syariat idza aslamu, jika masuk Islam, maka jawabannya juga tidak juga. Akan tapi jika engkau maksudkan bahasanya mereka akan mendapatkan hukuman alaiha karena tidak melakukan syariat di hari kiamat, maka jawabannya adalah nah. Jadi jika yang dimaksudkan dengan masuk dalam kitab itu adalah diperintahkan untuk menjalankan syariat, diperintahkan untuk sholat dan puasa, maka jawabannya tidak. Jika yang dimaksudkan adalah mengkodok puasa yang dulu tidak dilakukan waktu kafir, juga tidak. Akan tetapi yang dimaksudkan orang kafir itu masuk dalam kitab adalah orang kafir itu akan dapat hukuman tambahan lebih dari sekedar karena kafirnya. Mereka itu dapat hukuman karena kafirnya dan ditambah dapat hukuman karena tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan orang kafir masuk dalam khitab. Maka kesimpulannya orang kafir itu tidak masuk dalam khitab fil furu' fid dunya, dalam masalah cabang yaitu maksudnya syariat bukan syahadat. Hidupnya di dunia, namun di dunia saja, di akhirat masuk. Oleh karena itu kita tidak katakan pada orang kafir, hei orang kafir jangan merokok, kamu gak boleh merokok, haram merokok. Yang haram merokok ya cuma orang yang mukmin. Ya kafir, wudu. Kita tidak katakan demikian, bahkan kita katakan untuk orang kafir, ayo masuk Islam. Seandainya dia kok berwudu dan walam yuslim ba'du dan belum masuk Islam, maka wudunya tidak diterima. Dalilnya Allah mengatakan bahwa mana'ahum, dan tidaklah menghalangi Allah dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima nafaqatuhum, infak-infak mereka, kecuali karena mereka kafir pada Allah. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, Allah berfirman tentang orang-orang munafik di surat Taubah, biasanya orang-orang munafik itu dia rajin infak, dia berinfak, namun infaknya tidak Allah terima. Kenapa sebabnya? Kata Allah, annahum kafaru billah, karena mereka kafir pada Allah. Maka berarti setiap orang yang kafir pada Allah, baik dia munafik ataupun tidak, maka amalnya tidak diterima. Maka ini dalil bahasanya sholat dan wudunya tidak diterima. Seandainya ada orang kafir kok berwudu dalam keadaan dia kafir, alasannya mengingat kaidah para ulama, bahasanya ibadah mutaaddi itu lebih afdal dari ibadah yang qasir. Ibadah yang manfaatnya untuk banyak orang, contohnya dakwah, ngajar, atau ini infak, itu lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Jika yang lebih afdal saja tidak diterima, maka yang kurang afdal tentu lebih tidak diterima. Beliau mengatakan jika infak saja ma'a ta'addi nafsiha, padahal manfaatnya itu luas, tidak diterima, maka bagaimanakah dunama selain itu yang manfaatnya tidak luas, cuma sholat, manfaatnya untuk diri sendiri. Mimma laisa fi naf'un, yang tidak mengandung manfaat yang luas, maka tentu mimba bil aula, selayaknya tidak diterima. Ibadah muta'adi yang nilainya lebih besar itu saja tidak diterima, bagaimanakah ibadah yang qasir, ibadah yang tidak muta'adi, yang itu secara umum hukumnya itu mafdul, kurang utama. Kalau anak kafir, seandainya orang kafir yang sedekah berbakti pada kedua orang tuanya, ataukah memerdekakan budak, menyambung kekerabatan, maka itu semua tidak bermanfaat untuknya pada hari kiamat kelak. Jika ada orang kafir masuk Islam, apakah kita perintahkan orang kafir untuk mengqadha syariat yang dia tinggalkan? Contohnya, ada seorang kafir, rajulan ghaniyan, dia orang kaya, dia punya uang malain dirham, jutaan dirham, tentu dah wajib zakat. Walahu isruna sanatan, dan itu punya 1000 jutaan dirham, itu sudah 20 tahun lamanya. Cuma aslama, kemudian dia masuk Islam, kita tidak katakan pada dia akhid zakat tamamado, keluarkan zakat 20 tahun yang lewat. Sejak 20 tahun yang lewat. Walanakulau, dan kita tidak katakan sholat sholima madho, sholatlah, kodoklah sholat yang sudah lewat. Dalilnya sholat al-anfal. Kita katakan tidak. Kita tidak katakan demikian karena Allah mengatakan, katakan pada orang-orang kafir, jika mereka mau berhenti dari kafirnya, berarti masuk Islam, yufar lahum maqad salat, diampuni dosanya yang sudah lewat. Dalil hadis, dalil Qur'annya sudah, dalil hadis, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mengqadha ibadah yang ketinggalan, ibadah yang belum dia lakukan. Bahkan Nabi mengatakan, aslamta alama aslafta minal khairi, engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dulu kau lakukan. Enakan? Makan kafir, nasrani, bunuh, makan riba, macam-macam, masuk Islam, itu semua dianggap gak ada. Ketika kafir, dulu suka bantu orang miskin, suka kemudian bantu anak yatim, pahalanya ada. Pahalanya ada. Orang kafir masuk Islam, itu amal kebaikannya ikut ke bawah. Namun amal jeleknya, dosanya enggak ikut ke bawah. Muka gitu berarti tak kafir saja lah. Jadi nanti kafir terus mati, kan enggak tahu. Enggak tahu kapan dia akan mati. Maka kemudian beliau katakan, Allahumma lakal hamdu, untuk mi Allah segala puji. Ma fa'alahu minal khair, apa yang dilakukan oleh orang kafir, kebaikan yang dilakukan orang kafir, fi hal itu sendiri pada saat dia masih kafir, ada pahalanya jika masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, nah itulah yang kemudian, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mandura. Kami tunjukkan pada orang-orang kafir amal yang mereka lakukan, kemudian kami jadikan debu. Itu amal kebaikan mereka tidak ada nilainya jika tidak masuk Islam. Akan tapi jika masuk Islam, maka ada nilainya. Idza aslama, wa ma tarakahu min wajibin, dan kewajiban yang dia tinggalkan tidak diperintahkan untuk diqadha. Wa ma fa'alahu min muharramin, dan perbuatan haram yang dia lakukan, la ya'qabu alaihi, tidak ada hukuman atasnya. Idza aslama, dengan catatan dia masuk Islam. Wala adalla ala tarhibil insan, dan tidak ada yang lebih menunjukkan untuk memotivasi manusia untuk masuk Islam di hadith tariqah melebihi metode ini, cara seperti ini. Ya. Kalau kamu kemudian enggak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir, hukumanmu double. Di neraka hukumanmu, kafirmu ada hukumannya, kamu enggak sholat di dunia ada hukumannya, enggak puasa ada hukumannya. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu masuk Islam, dosamu diampuni. Amal baikmu ketika itu, ketika kafir, dinilai. Luar biasa. Yang sangat kemudian menyemangati, memotivasi untuk masuk Islam. Faidah kala qail, idza kunna lanamuruhu ayyab alaha fi hali kufrihi, walanamuruhu biqadaihi idza aslama, famal faidah min kaulina innahum yuwajjahu ilaihim al-khitabu. Qala al-ulama, al-faidatu kasratu iqabihim fil akhirati, badalan min yu'aqibahullahu ala annahu lam yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yu'aqibu bi annahu lam yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa annahu la yutimma salata wa lam yasum wa lam yu'ti az-zakata wa lam yahujja wa lam yaf'al taqiyatal wajibat. Wala qala qa'il, idza kana la yumaru fi hali kufrihi fi hadhihi al-ashya'i al-furu'i, fakaifa yu'aqabu ala ma la yu'maru bihi. Kuna liqali ta'ala ila ashabil yamin fi jannati yata'alun anil mujrimin ma salakakum fi saqa, ay ma alladhi adkhalakum fi nar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum minal nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Hadi arba'atu asbabin li dukhulin nari, lam nakum minal musallin, lam nakun ta'imul miskin kunna nakhudhu mal khaidin kunna nukadzibu biyaumiddin. As-sabab al-awwal wa salis wa rabi hadis salah satu qad naqulu innaha usulun walakin as-sabab asani walam nakun ta'imul miskin fa hadha laysa min al-usul walakin ma'a dhalika dhakaru annahu min asbabi dukhuli an-nara idzan fahum yu'aqabuna ala furu'i syari'ati wa hadha huwa al-maqsudu wa hadha dalilun min al-athar. Fa idza qala qa'il mujaratu takdzibihim fi yaumiddin yujabu ayyadkhulu an-nara, al-jawab annahu laula annahu li'adami it'amihim al-miskina wa taqim as-salata wa khawdihim al-qa'idin atharun lakana qawlu larwan la fa'idata minhu. Limada yu'ta bihi? Hal yu'ta bi waswin utiba alil iqab wa huwa la yu'athiru fihi. Amma dalil minal nadari fahuwa idha kanal mu'minu yu'aqabu ala tarkil furu'i falkafiru idha kanal mu'min falkafiru min babi awla. Idza qala qa'il, jika ada orang yang bertanya, jika kita tidak memerintahkan orang kafir untuk melakukan kewajiban pada saat dia kafir dan tidak memerintahkan dia untuk mengkodoknya jika masuk Islam, lalu apa manfaat kita katakan bahasanya mereka itu mendapatkan khitab, termasuk dalam khitab? Maka jawabannya, para ulama mengatakan manfaatnya agar semakin banyak siksaannya di akhirat kelak. Padahal sebagai ganti Allah memberikan hukuman untuk mereka karena tidak bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sebagai ganti hal tersebut, Allah memberikan hukuman pada orang kafir karena tidak bersyahadat plus lam yutim as-salata. Ada hukuman karena tidak. Jadi bukan hukumannya itu. Kalau seandainya kita mengatakan mereka itu tidak mendapatkan khitab, maka hukuman untuk mereka cuma karena tidak bersyahadat. Akan tapi karena kita katakan mereka itu terkena khitab, maka mereka mendapatkan hukuman karena tidak syahadat. Juga dapat hukuman karena la yutimmu as-shalah, karena tidak menyempurnakan sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak berhaji, dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Walau kala qa'il, seandainya ada yang mengatakan, jika orang kafir tidak diperintahkan fi hali kufri dalam kondisi kafirnya dengan sesuatu-sesuatu ini, yaitu huruf, yaitu maksudnya syariat, maka bagaimana kok dihukum atas sesuatu yang dia tidak diperintahkan untuk melakukannya? Jawabannya, ada dua alasan, dalil asar dan dalil nazar, dalil wahyu dan dalil logika. Dalil wahyu, ila ashabul yamin, kecuali ashabul yamin, mereka dalam surga saling bertanya-tanya tentang orang-orang mujrimin, orang-orang kafir. Masalah hukum fisafah, mereka bertanya, dialog sama orang kafir. Penghuni surga itu bisa dialog sama orang kafir, itu fasilitas di surga. Masalah hukum fisafah, ya, apa yang menyebabkan kamu masuk? Sakaf, artinya malladzi adkhalakum finar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka? Tanya ashabul yamin. Maka jawaban orang-orang kafir yang ada dalam neraka, lam nakum minal musallin, karena dulu kami enggak sholat, kami tidak mau ngasih orang miskin, boleh jadi maknanya zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin, kami kemudian mengejek-ejek bersama orang-orang yang mengejek-ejek Islam maksudnya. Wa kunna, dan kami nukadzibu, mendustakan hari pembalasan sampai datanglah al-yakin, kematian. Karena kematian itu pasti dialami oleh setiap orang, maka kematian itu disebut oleh Al-Quran dengan al-yakin. Maka ini ada empat sebab yang menyebabkan mereka masuk neraka: tidak sholat, tidak bayar zakat, ya, ngasih makan orang miskin, ngejek-ngejek bersama orang-orang yang ngejek-ngejek, dan mendustakan hari pembalasan. Sebab pertama, tidak sholat. Jika kita mengatakan tidak sholat itu kafir. Demikian juga sebab ketiga, mengejek-ejek dan mengejek Islam dan mendustakan. Maka tiga hal ini bisa saja kita katakan adalah usul pokok menyebabkan orang itu jadi kafir. Akan tapi sebab yang kedua, yaitu tidak bayar zakat wala nuta'imul miskin, fa hadza laysa min usul, maka itu bukan penyebab kafiran, tidak menyebabkan orang yang tidak bayar zakat itu kafir. Akan tapi meskipun demikian, mereka menyebutkan di antara anal bahasanya tidak membayar zakat ada di antara sebab mereka masuk neraka. Dan jika demikian, maka mereka orang kafir itu mendapatkan hukuman atas buruk syariat, rincian syariat. Inilah maksudnya. Wahada dalil minal asar, ini dalil wahyu. Faidha kalakwa'ya, jika ada orang yang mengatakan semata-mata mendustakan hari pembalasan, yujabu sudah mewajibkan untuk masuk neraka. Karena kafir. Maka jawabannya, seandainya tidak li'adam it'amil miskin, andai tidak tidak memberi makan orang miskin dan meninggalkan sholat dan mengejek-ejek bersama orang-orang mengejek-ejek itu tidak asaron punya dampak, tentu perkataan Allah itu lahuan, ada yang lagho. Apa lahuan? La faedah, tapi ada yang tidak ada manfaatnya. Seandainya tiga unsur tadi, tidak sholat, tidak bayar zakat dan mengejek-ngejek itu tidak apa, tidak punya dampak dalam hukuman, tentu berarti ada yang lahu. Lima zayyuk tabi, kenapa Allah mendatangkannya? Hal yuk tabi waswin, adakah kemudian ditatangkan satu sifat, satu hal, rutiba alil ikob, kemudian itu menyebabkan hukuman, lalu kemudian sebab tadi, sifat tadi tidak punya dampak untuk kemudian menambah hukuman? Kan tentu yang tidak mungkin. Itu dalil wahyu. Sedangkan dalil nazar, dalil logika, jika orang yang beriman itu yu'aqabu, akan diberi hukuman karena meninggalkan syariat. Ada orang yang beriman, enggak puasa, ada hukuman dia. Padahal mukmin, wali Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin, muwahhid, Allah cintai. Enggak puasa, Allah gebuki, Allah siksa. Maka apa? Fal kafir, maka orang kafir musuh Allah, minta bil Allah, tentu lebih layak untuk dapat hukuman. Itu dalil nadzarnya. Tinggal satu paragraf. Satu paragraf. Terus masuk bab am, dan lain bab. Ya. Bisa ilmu furu' li syari'ah wa fil ladzi bidunihi mamnu'ah. Bisa ilmu furu' li syari'ah, dalam semua furu', furu' cabang syariat. Wa fil ladzi bidunihi, yang tanpa bidunihi, tanpa Islam, mamnu'ah, tidak boleh dilakukan. Sehingga apa? Furu' itu kata mu'alif itu adalah allati yustartu li sihhatiha al-islam. Yang namanya furu', kata beliau, itu adalah amal yang syarat sah amal tersebut adalah orang yang melakukannya adalah Islam. Salat, kapan salat itu sah? Kalau yang dilakukan oleh muslim. Puasa, kapan sah? Kalau Islam. Maka Islam merupakan syarat sah amal tersebut. Maka amalnya itu dalam pengertian mu'alif disebut furu'. Wabi dunihi mamnu'ah, dunihi itu maksudnya syahadat la ilaha illallah. Tanpa syahadat la ilaha illallah, mamnu'ah, tidak boleh dilakukan. Itu syariah. Wadhalikal islamu fal furu'u tasihuha bidunihi mamnu'u. Wadhalikal islam, dan itu adalah Islam. Usul itulah Islam. Fal furu', maka furu' pasti huwa adalah sahnya furu' bidunihi, tanpa Islam, tanpa syahadat, mamnu', enggak boleh. Artinya furu' tidak sah jika tanpa syahadat. Sahabat sudah lewat, annal furu'a ma la yasihu illa bil islami. Yang dimaksud furu' dalam pengertian mu'alif itu adalah ma la yasihu illa bil islam, amal-amal yang sah jika dilakukan dalam kondisi berislam. Fayuhasabu al-kafiru alal asli, maka orang kafir itu akan dihisab karena asal, yaitu Islam, wa alal furu', dan karena furu'. Dan apa itu furu? Mala tasih ilal bil Islam. Segala sesuatu yang tidak sah dilakukan kecuali jika dilakukan dalam kondisi berislam. Artinya apa? Semua syariat selain syahadat, semua syariat selain syahadat itu tidak sah dilakukan. Semua ibadah selain syahadat tidak sah dilakukan kecuali orangnya sudah syahadat terlebih dahulu. Nah, itulah furu. Ini wahada babitun jaitunil furu. Ini dipuji oleh saya ingin beliau katakan dan ini adalah satu batasan yang bagus, definisi yang bagus untuk furu. Yaitu furu itu segala sesuatu yang tidak sah ilal bi Islam kecuali dengan Islam. Karena Islam di sini maksudnya syahadat. Karena syahadat itu adalah asal pokok. Wa yafu'un, sedangkan syariat itu cabang. Dan tidak akan ditemukan cabang tanpa adanya asal, yaitu syahadat. Jadi kalau kemudian bikin istilah usul dan furu dengan pengertian seperti ini, kata beliau, sudah berjaya. Syahadat itu usul, ibadah non syahadat itu furu. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bang kedudukannya sama dengan orang masuk Islam. Keadaannya pertama kan statusnya kafir, kafirnya kafir iqra. Seorang yang muslim itu misalnya kalau dalam bahasa populernya Islam KTP. Ketika saya berdebat apa harus mengurangi syahadat? Ini dia harus bersyahadat. Karena dia nggak Islam. Orang kalau tidak bersyahadat, syariat satupun dia tidak lakukan, itu namanya kafir mu'rid. Kafir mu'rid, kafir berpaling dari seluruh anak. Sholat enggak, ini enggak semua. Dosa iya semua. Itu kafir mu'rid. Karena Islam itu bukan hanya ucapan tanpa amal. Islam itu sebagaimana namanya? Ada kebenaran, ada amal. Ketika dia ada berdebat tadi. Wallah alam ya, kalau kemudian semisal kemudian dia langsung sholat itu. Ya di dalam sholat ada syahadat. Terus kata ini pensyarah Bahawiyah, dia katakan barang siapa yang melakukan khosa'is Islam, maka dia masuk Islam. Dia masuk Islam itu tidak mesti harus pakai tidak harus mesti syahadat. Siapa yang melakukan khosa'is Islam, ajaran khusus Islam, sholat misalnya, maka dia masuk Islam dengan itu. Itu yang dirojihkan oleh pencarah Adidah Bahawiyah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Jadi kadar Islam seorang paling minimal itu kadar orang yang paling minimal? Iya. Syahadat dan dia punya amal. Kalau kemudian menurut ulama yang kemudian mengkafirkan orang yang tidak sholat, maka syahadat dan minimal sholat. Kalau menurut ulama yang tidak mengkafirkan kalau orang itu tidak sholat, syahadat dan amal apapun yang merupakan amal wajib Islam. Dan kalau kemudian seorang itu kadar minimalnya itu, dia syahadat, tidak melakukan pembatal, tidak melanggar pembatal kesyirikan dan macam-macam itu, dia syahadat dan ada amal. Melakukan pembatal. Menurut ulama yang menggunakan sholat, maka kan ada fenomena orang itu sholat cuma maghrib doang. Jadi kafir kalau menurut ulama ini. Meninggalkan salat itu apakah maksudnya meninggalkan sebagian? Nah itu tentang yang disebut meninggalkan salat itu gimana itu juga ada pembahasan. Apakah kemudian jika kemudian kadang salat kadang enggak itu meninggalkan salat? Kalau saya bimbas kan ya namanya meninggalkan salat itu meninggalkan satu salat. Orang itu kemudian sholat di luar waktunya sengaja kafir. Tapi kalau kemudian di ini yang di buku apa Manhaj As-Salaf Indah Syekh Al-Albani itu kalau dia berpendapat ya orang yang enggak sholat kafir, akan tapi yang dimaksud orang yang tidak sholat itu orang yang blas tidak sholat. Oke. Ya Allah Al-Ali. Itu kalau menurut ulama yang itu golongan itu ada ya bisa ada yang menganggap kafir itu jika kemudian satu saja kayak saya bimbas tadi bimbas satu saja kafir. Jadi, kalau kemudian yang namanya meninggalkan satu plus tidak sholat ya maka berarti masih belum dikatakan meninggalkan sholat. Gimana? Mereka itu tidak diikut, jadi mereka tidak diikut karena tidak sholat. Jadi apakah ada orang kafir yang tidak dihukum karena tidak meninggalkan sholat? Tidak dihukum karena tidak meninggalkan sholat. Karena tidak. Karena meninggalkan sholat kan statusnya tidak sah. Iya. Jadi apakah ada misalkan? Semua orang kafir itu kena hukuman karena tidak sholat. Orang kafir itu? Orang kafir. Sama. Ya. Munafik kan kafir. Nah, mereka sholatnya kan dianggap tidak sholat. Yang namanya furu tadi apa? Biduni memno. Yang ketahannya itu tanpanya tercegah, terlarang. Jadi orang munafik kafir sholatnya enggak dianggap sholat. Orang munafik meskipun sholat sih enggak sholat. Karena enggak sholat. Ya, nah, tadi kan masalah orang munafik yang infak tadi. Infaknya orang munafik saja. Itu kan aslinya khitabnya untuk orang munafik. Orang munafik saja infaknya enggak diterima, enggak Allah terima, apalagi ibadah kafirnya. Oh, ibadah mutaati saja enggak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir. Salahnya tidak dianggap salah. Iya. Itu kalau termasuk khitab akan tapi tidak masuk khitab karena dia belum balik. Ya, terus misalnya aslinya kasusnya itu anak kecil mengerjakan suatu kewajiban itu dapat pahala. Ada pahalanya. Tapi kan definisi wajib itu kan mengerjakannya imti pahala. Iya. Dalilnya ini masalah haji yang ditanya ada seorang ibu yang menghajikan anaknya. Nah, apakah anak ini ada hajinya? Katakan ini, nah iya. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan dia dapat pahala. Gitu loh. Ya, keluar dari itu berarti. Keluar dari ketentuan tadi. Dan ketika saya salah Fauzan ditanya tentang masalah itu apa dapat pahala anak kecil itu, saya baca fatwa beliau, beliau berdalil dengan hadis tersebut, ya, berdalil dengan hadis haji tersebut, apakah anak kecilnya ada hajinya? Ada, kata Nabi. Nah, jadi dalil bahasanya dia dapat pahala, anak kecil itu dapat pahala, tercatat untuknya pahala, dan orang tuanya pahala karena melatihnya dan mendidiknya. Tetapi haji orang yang anak yang belum balik itu kan statusnya sama haji sunnah, dia belum bukan haji wajib. Maka oleh karena itu masih harus diulangi kalau dia sudah balik lagi nanti. Kalau orang yang majnun lagi merusak lagi, dia dapat dosa nggak misalnya walinya yang tidak menyadari orang yang gilanya tadi? Oh dosanya dosa walinya, oh dia kalau majnunnya dia tidak dosa karena apa yang dia lakukan tidak dosa. Oh, dia melakukannya dalam kondisi gila. Akan tapi, karena ada tetap tanggung jawab untuk doman itu ganti rugi tetap ada. Nah, walinya yang kemudian membayarkannya. Misalnya kemudian harta anak kecil, jadi harta anak yatim, dia ada zakat. Kok kemudian walinya nggak bayar zakat? Ya anak kecil tersebut ya. Kalau dia kemudian karena dia nggak tahu nanti dia nggak tahu kalau dulu nggak dibayarkan zakatnya ya. Ya sudah, dia nggak apa-apa. Oh, dia nggak tahu ketika itu. Dan itu yang punya keharusan untuk membayarkannya itu walinya, mengurus ngurusi dia. Kalau orang bisa berbuat kebaikan itu dicatat nggak? Nggak dicatat. Berbeda yang enam pakai alkolam masalah batin itu kan ada anak kecil, dia sampai kebaikan. Karena dalil tadi. Hadis haji tadi. Dicatat. Allah sangat tahu. Apa yang kemudian yang dimaksud amal baiknya itu yang tulus-tulus apa dengan riya juga. Allah. Sudah kalau sudah. Sudah.